Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Jam min Bulughil Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man nafasa an muslimin, qurbatan min qurbid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan dari seorang muslim, dari kesulitan-kesulitan yang menimpanya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitan-kesulitan orang itu di hari kiamat nanti. Wa may yassara 'ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan dalam melunasi hutang, yassarallahu alaihi bid dunya wal akhirah, maka Allah Ta'ala akan memberi kemudahan kepadanya dalam urusan dunia dan akhiratnya. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutup aibnya dunia dan di akhirat nanti. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, Allah akan menolong hambanya selama hambanya tadi mau menolong saudaranya. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, hadis yang mulia ini, khana bidin a'zakumullah, merupakan dalil kaidah innamal jaza'u min jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu sejenis dengan amal. Innamal jaza'u min jinsil amal. Sungguhnya balasan itu sejenis dengan amal. Nah, orang yang memberi kemudahan kaum muslimin, maka akan diberi kemudahan oleh Allah. Orang yang mau menolong saudaranya, maka akan ditolong oleh Allah. Namanya innamal jazaa' min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan amalnya. Yang kedua, anjuran untuk membantu sesama muslim dalam mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya. Nah, jadi kita itu tidak hidup sendirian di dunia ini, tapi hidup bersama dengan masyarakat, hidup dengan orang lain. Maka ketika kita melihat saudara kita yang mengalami kesulitan-kesulitan hidup, syariatkan baik kita untuk berusaha meringankan bebannya, membantunya. Misalkan ada saudara kita sulit dapat jodoh, sampai jomblo tua. Dia menganggap bahwa mencari jodoh itu sulit. Mana-mana ditolak. Nah, kita kalau memang punya kemampuan untuk bisa mencarikannya, maka syariatkan untuk mencarikan jodoh saudara kita yang sudah lama menjomblo itu. Yes. Nah. Atau kalau kita melihat saudara kita tidak memiliki rumah, tidak memiliki kontrakan misalkan ya, habis kontraknya, butuh kontrakan, cari kontrakan susah. Maka disyariatkan bagi kita yang memiliki kemampuan untuk mencari kontrakan, untuk mencarikan kontrakan itu saudara kita, ya, menunjukkan, carikan, menanyakan ke penduduk mana rumah yang bisa dikontrak. Termasuk kalau kita melihat saudara kita dapat kabar keluarganya meninggal dunia, sementara dia gak bisa pulang karena jauh tempatnya, sementara itu dia sangat dibutuhkan kehadirannya, sementara itu keluarganya yang di sana tidak mampu memberi biaya ongkos pulangnya, maka kita disyariatkan untuk ikut membantu meringankan biaya transportnya. Nah, atau kalau kita melihat saudara kita sakit, padahal anaknya banyak, anaknya gak ada yang ngurus di rumah, sehingga saudara kita mengalami kesulitan hidup. Nah, gak bisa ngurus anak-anaknya di rumah, kan dia sendiri sakit. Istrinya menemani dia di rumah sakit. Anak-anaknya terlantar. Maka kita disyariatkan untuk membantu dengan mengurus anak-anaknya. Barakallahu. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Dari qurbah min qurbi dunia. Kesulitan-kesulitan apa ini? Hidup di dunia. Contoh yang lain. Saudara kita pengen menimba ilmu agama, tapi gak punya biaya. Padahal dia punya kecerdasan yang tinggi, keinginan yang kuat, dan sudah bulat untuk belajar agama. Maka kita bantu meringankan bebannya tadi itu, bagaimana mengusahakan dia bisa belajar agama di tempat yang dituju. Nah, sebagaimana kaidah tadi, innamal jaza'u min jinsil amal, maka orang yang menolong dan membantu saudaranya mengatasi kesulitan-kesulitan hidup di dunia, maka akan dibalas, Allah akan membantunya menghilangkan kesulitan-kesulitan yang akan dijumpai pada hari kiamat nanti. Nah, baik. Nah, kesulitan-kesulitan di akhirat, kepada betina azab umum itu banyak. Kesulitan ketika meniti jembatan, kesulitan di mahsyar, kesulitan-kesulitan yang lain akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, disyariatkan untuk memudahkan orang yang terlilit utang. Baik dengan memberi tempo tambahan atau mengurangi tanggungan hutangnya atau membebaskannya. Nah, man yassara ala muksir. Nah, muksir itu ikhwan abidin azakumullah identik dengan orang yang kesulitan dalam melunasi hutang. Hutangnya banyak, tertumpuk-tumpuk, pelunasannya itu susah, ya, seret, macet. Nah, itu muksir. Nah, kalau kita selaku pemilik uang yang dipinjam sama muksir tadi, maka disyariatkan untuk memberi tambahan apa ini? Tempo. Ya, asalnya dikasih waktu 1 bulan, ditambah. Sudah, kasih waktu 1 bulan lagi. Atau mengurangi tanggungan hutangnya. Ya, sudah, kamu punya uang berapa? Kamu bayar separuhnya saja, sisanya sudah tidak apa-apa. Atau, ya, atau ketiga, membebaskannya. Sudah, tidak usah bayar, ya, tak bebaskan. Nah, tiga-tiganya termasuk taisirul muksir, memberi kemudahan orang yang kesulitan dalam melunasi hutangnya. Tentunya semakin meringankan, ya semakin banyak pahalanya. Yang ngasih tempo tambahan sama yang mengurangi tanggungan hutang, lebih besar pahalanya yang mengurangi tanggungan hutang. Yang membebaskannya, oh, tanpa besar lagi. Barakallahu. Nah, ada disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, kana tajirun yudayinun nasa. Dulu ada seorang pengusaha yang biasa memberi pinjaman hutang kepada masyarakat. Fa'idha ra'a muksiran, maka ketika dia melihat ada yang kesulitan dalam melunasi hutangnya, qala li sibyanihi, maka pengusaha itu berkata kepada anak-anaknya. Tajawazu anhu. Sudah, bebaskan saja utang itu darinya. La'allallah ayatajawaza anna. Semoga Allah membebaskan dosa-dosa kita. Fatajawaza Allah anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan dosa-dosa orang itu. Saudara. Pengusaha. Banyak yang datang ke rumahnya pinjam uang, ya, pinjami. Kalau sampai ada yang telat bayar, panggil. Kenapa? Enggak bisa kalau gagal panen atau ternyata usahanya enggak jalan atau strateginya meleset atau apa, uangnya habis, ludes, ya. Nah, maka dibebaskan. Dengan harapan Allah membebaskan dosa-dosa itu. Maka Rasulullah bersabda, fatajawazallahu anhu, maka Allah pun membebaskan dosa-dosa orang. Insyaallah, ya. Nah, paraf. Ini anjuran. Bukan wajib. Dan terserah, kita mau ngasih tambahan tempo, ngurangi tanggungan hutangnya, atau membebaskannya secara total, semuanya baik. Tapi semakin meringankan orang itu, semakin apa ini? Besar pahalanya. Apalagi sampai dibebaskan, maka pahalanya ialah Allah membebaskan dosa-dosa kita. Innamal jazak min jinsil amal. Kemudian Ibnu Abdina Azzaqumullah, disyariatkan untuk menutup aib. Seorang muslim namun dalam masalah ini ada rincian seperti yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, i'lam annana sa'ala dharbai. Ketahuilah bahwasanya manusia dalam hal ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, mangkana masturan la yu'rafu bisyai'in al-ma'asi. Orang itu menutup diri, tidak dikenal suka perbuat maksiat. Dia tidak dikenal sebagai ahli maksiat. Kemudian ketika dia melakukan kemaksiatan itu, dia sembunyi-sembunyi, enggak ditampakkan. Nah, karena lengah, ya. Fa idza waqa'at minhu hafwah aw zillah fa innahu la yajuzu hadquha wala qasuha wala tahaddus biha li anna dhalika ghibatul muharramah wa hadha huwa alladhi wurida fi nusus. Orang semacam itu kalau kemudian tergincir melakukan kesalahan, tapi dia sembunyi-sembunyi, ada yang tahu begitu, enggak boleh kemudian dibuka aibnya, tidak boleh kemudian diceritakan kepada orang lain, karena termasuk ghibah yang diharamkan. Dan inilah yang dimaksud dalam nas hadis ini. Siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, orang itu terkenal baik, bukan ahli maksiat, kok mendadak kita tahu dia melakukan maksiat. Tapi orang itu melakukannya sembunyi-sembunyi, cuma ketahuan kita. Nah, maka kita nasihati empat mata. Kita tidak boleh kemudian cerita-cerita sama yang lain. Kita tidak boleh kemudian membongkar aibnya. Tak boleh. Ditutup. Nah. Karena memang setiap Bani Adam itu pasti pernah berbuat salah. Enggak ada yang maksum kecuali yang dimaksumkan oleh Allah Ta'ala dari kalangan para nabi dan rasul. Nah, kenapa kok harus ditutup aibnya? Ini kalau orang yang terkenal ahli ibadah, terkenal taat, terkenal baik agamanya, bersalah sedikit kemudian disebar luaskan aibnya, maka gak ada yang selamat. Semuanya akan apa ini? Saling menyebarkan apa ini? Aib. Sehingga harga diri dan nama baik orang soleh tercemar, saling menjatuhkan sama satu sama lain, ya. Nah, kacau keadaan. Yang kedua, man kana mustahiran bil ma'asi mu'linan biha. Man kana mustahiran bil ma'asi mu'linan biha wala yubali bimartaqaba minha wala bima qila lahu, hadha huwa al-fajir al-mu'lin wa laysa lahu ghibah kama nassa dhalika al-Hasan al-Basri wa ghayruhu. Itu orang yang terang-terang, orang yang terkenal, ya, orang yang terkenal ahli maksiat, bahkan terang-terangan berbuat maksiat, tidak peduli dengan perbuatannya, tidak peduli dengan nasihat-nasihat orang kepadanya, maka orang ini orang fajir yang terang-terangan. Maka tidak ada ghibah untuk orang ini. Harus dibongkar aibnya. Seperti yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri dan yang lain. Supaya yang lain hati-hati dari orang itu, supaya tidak tertipu dengan pencitraan orang itu. Baik. Ini gak masalah. Soalnya kalau dibiarkan, ditutup, gak disebutkan aibnya, banyak makan korban. Dia pencitraan sama yang lain. Tapi kemudian di balik itu dia melakukan kegiatannya kembali. Kumat lagi. Ya, nah. Khusus untuk penguasa muslim, pemerintah muslim, dalam keadaan apapun kita tidak boleh membongkar aibnya. Tidak boleh menyebarkannya di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau penguasa muslim kan ada dua tipe, ya, yang adil dan yang zalim. Yang adil jelas gak boleh kita bongkar aibnya, apalagi kita beberkan di tengah-tengah masyarakat, gak boleh. Yang zalim pun juga gak boleh kita jelek-jelekan di tengah-tengah masyarakat, di atas mimbar, khusus untuk pemerintah ini muslim. Mengapa demikian? Untuk menjaga agar situasinya tetap kondusif, ya, agar penguasa tadi tidak semakin brutal. Nah, Dan ini merupakan perintah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, jadi gak boleh asal sebar ya. Pemerintah dolim sebarkan lewat medsos. Ya, ini presidennya begini, begini, begini, begini. Itu gak boleh. Bukan termasuk pada salah. Maaf itu. Ini khusus penguasa ya. Tapi kalau bukan penguasa, dirinci tadi. Kalau kita gak kenal orang itu, atau kita kenal itu orang baik-baik, ternyata ada satu kasus yang menyebabkan dia terjatuh dalam perbuatan dosa, tutup rapat. Jangan diceritakan, jangan disebarkan lewat medsos, atau yang semisalnya, nasihati secara sembunyi-sembunyi. Tapi kalau dia memang penjahat, ya, memang dia itu ahli maksiat, orang fasik, yang terang-terangan, mujahir, dalam rangka kehati-hatian, nah, gak masalah. Dibongkar ketoknya, dilaporkan kepada pihak yang berwajib, nah, supaya dia jelas. Nah, barakallahu fikum. Kemudian faedah berikutnya, berusaha untuk ta'awun alal bir wa taqwa dengan sesama. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Jadi apapun yang kita lakukan berupa usaha membantu saudara kita dalam rangka kebaikan dan ketakwaan, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditolong, dibantu oleh Allah taala di dunia wal akhirah. Nah, semuanya masuk dalam kaidah innamal jazaa' min jinsil amal. Ya. Jadi menolong saudaranya tadi alal bir wa taqwa, ya. Bukan alal ismi wal udwan. Jadi tidak membantu secara mutlak, bantu dalam masalah kebaikan dan ketakwaan. Kalau dalam masalah kemaksiatan atau perbuatan dosa atau kedzaliman, enggak boleh. Justru kalau kita membantunya dalam perbuatan dosa dan permusuhan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghadap kita barakallahu, karena ikut serta dalam perbuatan dosa. Hadis berikutnya. Wa Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Mas'ud, semoga Allah taala meridhoinya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Nah, Rajaw Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini khana bidina azakumullah, dalil tentang keutamaan da'i ilallah, yang ikhlas dalam dakwahnya. Nah, dai meliputi dai keluarga, ya, kepala keluarga, dai individu, ya, dan juga yang lain. Setiap orang yang menunjukkan kebaikan kemudian diikuti, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan pelakunya. Suami menunjukkan kebaikan untuk istrinya, istrinya taat dan mengamalkannya, maka suaminya dapat pahala seperti yang didapat oleh istrinya. Orang tua membimbing anaknya dengan bimbingan yang baik, kemudian anaknya mengamalkannya, maka orang tuanya dapat pahala seperti pahala yang didapatkan oleh anak-anak. Seorang ustadz, ustazah menunjukkan kebaikan kepada santri-santrinya, kemudian diamalkan, maka dapat pahala seperti pahala yang didapatkan oleh santri-santrinya. Wahakada seterusnya. Barakallahu. Nah, hadis berikutnya. Ini hadis yang terakhir dalam bab al-bir wasilah. Selanjutnya bab yang kedua, bab zuhud wal wara. Pada pertemuan yang akan datang. Wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat yang mulia Ibnu Umar, semoga Allah taala meridai keduanya, ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ista'adza billahi fa'idu, barang siapa yang minta perlindungan kepada kalian dengan membawa-bawa nama Allah, maka lindungi dia. Wa man sa'alakum billah fa'atuhu, barang siapa yang meminta kepada kalian dengan membawa-bawa nama Allah, maka berilah dia. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, barang siapa yang memberi kebaikan kepada kalian, maka balaslah dengan yang setara dengannya. Fa illam tajidu fad'ulahu, kalau kalian enggak bisa membalas dengan yang setara, maka doakan kebaikan untuknya. Akhrajahu al-Baihaqi, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam al-Baihaqi. Nah, hadis ini sahih, disahihkan oleh Ibnu Hibban wal Hakim, dan disepakati oleh Al-Imam al-Dhahabi. Hadis ini apabila mudina auzakumullah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, disyariatkan untuk memberi perlindungan kepada saudara muslim yang tertolimi. Jadi kalau ada saudara kita muslim yang tertolimi minta perlindungan kepada kita, nah, maka kita disyariatkan untuk memberi perlindungan kepadanya. Yang kedua, disyariatkan untuk memberi orang yang minta-minta, khususnya jika meminta dengan nama Allah. Ada pengemis minta kasih, apalagi sampai menyebut nama Allah, ya kasih. Yang ketiga, disyariatkan untuk membalas kebaikan dengan balasan yang serupa atau yang setara. Dikasih jajan, balas jajan. Dikasih sembako, balas sembako. Dikasih oleh-oleh, balas ngasih oleh-oleh. Begitu ya. Nah, atau semisalnya. Yang keempat, disyariatkan bagi yang tidak bisa membalas kebaikan dengan balasan serupa atau yang setara untuk mendoakan kebaikan. Di antaranya ucapan jazakumullah khairan, ya. Nah, bagaimana kalau dibalas dua-duanya, bagus ya, dibalas dengan balasan yang setimpal plus didoakan kebaikan, jazakumullah khairan. Baik. Kemudian yang kelima, yang terakhir, boleh minta perlindungan kepada makhluk yang mampu melindungi dalam perkara yang dibolehkan. Jadi dalam perkara yang dibolehkan, jadi minta perlindungan supaya enggak ditangkap sama orang-orang yang zalim. Kita mampu untuk memberi perlindungan dan hal itu perkara yang mubah, maka boleh. Ya. Nah, yang enggak boleh itu kalau minta perlindungan dari perkara-perkara yang hanya dimampui oleh Allah dan atau perkara yang enggak boleh kita melindungi orang itu, melindungi orang itu atas kejahatannya atau melindungi orang itu atas perbuatan maksiatnya atau lain-lain, enggak boleh. Nah, baik, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah pembahasan masalah zuhud dan wara akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ya sallallahu alaihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.